السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Hadirin, ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dunia itu terlaknat. Apa yang dimaksud ini cukup mengejutkan. Ternyata yang membuat kita bernafas lega itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian, memberikan anomali, ternyata ada yang tidak dilaknat. Apa saja? Illa dzikrullah. Kecuali berzikir kepada Allah. Setiap kita berzikir dan mengingat Allah, maka kita terjaga dari laknat Allah. Setiap kita membuka hari kita dengan zikir pagi misalnya, dan mengerjakan setiap aktivitas dengan berzikir, masuk kamar mandi berzikir, keluar berzikir, mau makan berzikir, setelah makan berzikir, mau keluar berzikir, maka pada saat itu kita terjaga dari laknat, terjaga dari laknat. Hadirin Allah muliakan. Lalu yang kedua, wa mawalah, dan seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi setiap aktivitas yang dicintai dan diridhai itu tidak terlaknat atau melindungi kita dari laknat. Makanya ini kembali membuka peluang yang lebih besar lagi. Nah, coba apa yang Allah ridho? Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Ah, itu. Mencari nafkah agar kita enggak tergantung sama orang. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, nolong orang, dicintai oleh Allah. Pada saat kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan, maka pada saat itulah kita terjaga dari laknat. Berhenti sampai di sana ternyata belum. Wa'alimun au muta'allim. Ahli ilmu, ulama, dan penuntut ilmu, muta'allim. Ahli ilmu dan orang yang belajar agama. Dan ini gak sebatas santri, tapi setiap orang yang belajar agama, setiap orang yang berusaha mengosongkan waktu untuk mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Dan kita tahu bersama jamaah sekalian bahwa menuntut ilmu atau belajar agama itu termasuk ke dalam zikrullah, berzikir kepada Allah. Nama lain ilmu kan berzikir. Dan itu juga termasuk aktivitas yang Allah cintai dan ridhoi, ya gak sih? Kajian kan termasuk aktivitas yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi maksudnya sebenarnya cukup Nabi bersabda zikrullah wa mawalah, itu mencakup ulama, mencakup penuntut ilmu, mencakup belajar dan kajian. Tapi kenapa Nabi SAW menyebutkan di penyebutan ketiga ini untuk penekanan, hadirin, yang penting banget nih hadirin sekalian. Sama ketika misalnya ada acara RT lalu hostnya mengatakan, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan Pak RT. Nah Pak RT nya jangan baper loh, emangnya aku bukan hadirin. Oh itu penekanan Pak RT, itu berarti Pak RT itu dispesialkan, nah gitu kan, itu hadirin. Padahal cukup aja host mengatakan selamat datang kepada para hadirin, cukup, itu mencakup Pak RT, Pak RT nya ada di sana. Tapi kenapa Pak RT disebutkan lagi? Penekanan. Sama ini zikir itu udah mencakup menuntut ilmu, aktivitas yang Allah cintai sudah termasuk menuntut ilmu, tapi kenapa Nabi menekankan wa alimun wa muta'allim? Jawabannya karena itu sangat ditekankan. Makanya jamaah sekarang beda loh, kita saat hari kita diisi dengan kajian, apalagi kajian rutin, dengan hari itu gak pakai kajian karena sibuk inilah, sibuk itulah, itu tuh berkahnya beda tuh hari. Coba ya rasain, di hati juga beda, apa jadi lebih gampang maksiat di hari itu, jadi lebih banyak lalai gitu hadirin, lisan jadi susah dijaga, tindakan kadang-kadang gak tepat. Ya karena hadirin Allah muliakan, ini itu penjaga dari laknat Allah dan magnet dari keberkahan gitu. Makanya ngaji ini harus dibela-belain, bukan dijadikan kalau ada waktu luang aja enggak. Jadi memang harus diperjuangkan, jangan Allah dan Rasulnya itu dinomor dua kan hadirin. Yang kasih kesehatan itu Allah, yang kasih kecerdasan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaskah kalau Allah itu dinomor dua kan jadi waktu untuk Allah kalau ada waktu aja, kalau gak ada waktu, gak ada waktu untuk Allah, itu kan dinomor dua kan. Padahal kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau memecahkan satu pembuluh darah di kepala kita, semua berhenti total itu kegiatan hari itu, berhenti total gitu. Tapi kan kita gak mikir ke sana ya, bal tu'thirunal hayata dunia, namun kalian tuh lebih memprioritaskan urusan-urusan dunia, kata Allah. Jadi ini nih jamaah sekalian, pentingnya kita ngaji, belajar itu agar hidup kita itu terjaga dari laknat gitu jamaah. Hadirin Allah muliakan, dan yang dimaksud dengan ilmu sekali lagi, adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar retorika atau maklumat. Selalu ingat ucapan Imam Syafi'i, al-ilmu ma nafa' وليس ما حفظ. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar yang dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan hanya sekedar yang dihafal. Jadi coba kita manfaatkan, amalkan ilmu itu. Tentu saja kita banyak kekurangan, hadirin. So, hebat-hebatnya kita berusaha, pasti ada kekurangan. Pasti gak sempurna ngamalinya. Pasti ada khilaf. Pasti ada lupanya. Itu jangan membuat kita berkecil hati. Atau jangan membuat kita memvonis saudara kita. Karena itu ya manusia. Kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah. Jadi kalau melakukan kesalahan, sikapi dengan ilmu lagi. Taubat dan istighfar, gitu aja udah. Jangan terpuruk. Jangan jadi apa? Lalu menyalahkan diri sendiri secara overdosis, atau sebaliknya, jangan menuntut orang lain sempurna. Dan begitu orang lain, saudara kita melakukan satu kesalahan atau dua kesalahan, kita langsung mudah menyimpulkan dia atau memvonis dia. Yang namanya khata itu banyak salah, jadi bukan satu dua. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak banget melakukan kesalahan. Tapi spiritnya mau belajar apa enggak? Spiritnya itu ikhlas cari kebenaran atau cari pembenaran. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu ini yang perlu kita tekankan terus, dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana kita terus perkuat iman dan tauhid kita dan jaga komitmen kita mengikuti Rasulullah SAW, dan itulah syahadatain, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi ajmain. Kita kembali bersama Imam Nawawi, hadirin. Dan kita masuk bab yang baru. Bab wujubul inqiyad li hukmillah. Wa ma yaquluhu min man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya 'an munkar. Bab wajibnya tunduk dan taat pada hukum Allah atau apa yang Allah tetapkan, dan apa yang dikatakan jika kita diajak ke sana, diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan dilarang mengerjakan kemungkaran. Gitu. Jadi kalau kita diajak mengerjakan kebaikan dan dilarang untuk mengerjakan kemungkaran, respon kita apa sih? Nah itu, respon kita kayak apa sih? Sikap kita seperti apa? Apa yang harus kita ucapkan gitu loh? Kalau kita diajak mengerjakan kebaikan, diajak dekat sama Allah, dilarang untuk tidak maksiat, itu gimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Nah ini yang mau didudukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke ayat pertama, hadirin. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, qala Allah Ta'ala, fala warabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Rabbmu mereka hakikatnya tidak beriman. Mereka belum beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai ini. Jadi mereka ini belum beriman kata Allah. Dan Allah bersumpah mereka tuh belum beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim, menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemutus gitu loh, yang menentukan setiap permasalahan, setiap persengketaan, setiap masalah, setiap problem gitu loh. Apa nih, kita cek lah apa sih yang diajarkan Nabi SAW dalam kondisi seperti ini. Nah, itu apa sih yang diarahkan Nabi SAW kalau seperti ini, seperti apa sih Nabi SAW mengajarkan kita dan menuntun kita kalau situasinya seperti ini. Nah, itu jemaah. Jadi sampai kita kembali ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, sudah wafat, maka kembali ke sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Cukup sampai di sini. Ternyata belum selesai ayatnya hadirin. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak merasa, mereka tidak merasa berat atau mereka tidak keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan. Jadi hati mereka tuh pelong aja, nggak ada perasaan berat, perasaan sesek, perasaan tertekan gitu hadirin. Jadi ketika Rasulullah SAW mengarahkan ke kanan, oke, ke kanan. Rasulullah SAW mengajak ke kiri, ahlan wa sahlan ke kiri. Rasulullah SAW minta kita diam, diam kita. Rasulullah SAW minta kita maju, maju. Itu hadirin. Dan hati mereka gak keberatan, gak ada rasa berat, gak ada rasa sesek, gak ada rasa sebel. Aku ini masih gak terima ya. Nah, itu tuh gak ada. Makanya ya, hadirin Allah muliakan, gak ada awalan tapikan gitu lah. Iya, seto hadis ini sahih dan keterangannya, keterangan ulamanya seperti ini. Tapi kan, nah itu ada kata-kata tapi kan, kita suka begitu tuh. Udah gak ada lagi, pokoknya plong aja. Gak ada rasa berat. Lalu hadirin Allah muliakan, yang terakhir kita lihat lagi ayatnya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Mereka menerima dengan sepenuh hati. Mereka menyerahkan udah sama Allah dan Rasulnya, taslim. Udah menerima, udah aku serahkan aja. Cendoplong dan nerima aja dah. Nerima dengan totalitas sepenuh hati. Nah, ini hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian Allah muliakan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi ada tiga hal loh, kalau kita ingin membuktikan iman kita ini diakui enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apa baru sekedar klaim aja? Atau baru sekedar klaim? Pengakuan. Gitu. Intinya kan bukan diklaim kita. Intinya adalah apakah iman kita diakui atau tidak. Makanya sebagian ulama tuh suka menyampaikan sebuah bait syair, kullun yad'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra bidhaka. Jadi ada perumpamaan hadirin. Ada wanita cantik namanya Laila. Nah, karena menarik ini wanita, ini laki-laki ngaku punya hubungan khusus dengan Laila. Kullun yad'i waslan bilaila. Setiap laki-laki ini ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Tapi yang jadi masalah, wa Laila lam tuqirra lahum bidzaka. Laila gak pernah ngakuin mereka itu punya hubungan dengan dirinya. Nah, ini sebuah bait syair simple tapi maknanya dalam. Hadirin Allah muliakan. Jadi yang ini kan pesannya bukan klaim yang jadi tolak ukur. Bukan pengakuan punya hubungan spesial dengan Allah yang menjadi parameter. Tetapi apakah Allah akui iman kita apa enggak gitu. Apakah Allah akui iman kita atau tidak? Dan Allah tidak akui sampai kita punya tiga hal ini. Sampai kita mengembalikan segala urusan ke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang maksud sunnah ini kan tuntunan jalan dan mencakup Al-Qur'anul Karim. Lalu setelah itu, gimana hati kita tuh? Nerima apa enggak? Ada rasa berat, ada rasa nyesek, ada rasa protes, atau kita ya alhamdulillah loh, hati aku tuh kayaknya enak-enak aja gitu loh, hatiku tuh kayaknya nyaman-nyaman aja, padahal misalnya aku harus meninggalkan hal yang haram ini. Ini tuh hobiku selama 40 tahun. Tapi ketika ternyata, oh ini hobi gak bagus menurut Allah dan Rasulnya, ya udah, ini enak nih. Ah, ini insya Allah ini beriman jemaah. Wa yusallimu taslima. Terus yang ketiga, terima aja dengan plong. Total. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat lagi ayatnya. Kan begitu hadirin. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Lalu yang ketiga, wa yusallimu taslima. dan atau yang pertama serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biarkan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW memutuskan, dan hati kita enggak berat, dan menerima dengan totalitas, hadirin. Menerima dengan totalitas. Itu. Pokoknya enak aja lah. Dan itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Masih ingat keluarga Yasir? Ketika mereka benar-benar dizolimi, disakiti, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, sabran ala Yasir, sabar wahai ala Yasir, sabar, tahan diri kalian. Mereka sabar loh, hadirin. Sabran ala Yasir fa inna mawa'idakumul jannah, sabarlah wahai ala Yasir, karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Itu disiksa bisa sabar, hadirin. Itu jemaah. Maksud sabar itu sabar tahan diri. Saya belum diperintahkan untuk melawan. Kita harus sabar. Sabar jemaah. Kita ini ujiannya belum ada apa-apanya. Itu yang perlu kita tanamkan. Makanya klaim itu tuh harus dibuktikan. Makanya masih ingat gak ucapan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2? Ayat 2 yang biasa kita baca itu, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengklaim, menyatakan, mengucapkan kami telah beriman dan mereka enggak diuji sama Allah? Lihat, parameternya bukan klaim, parameternya bukan mengaku beriman, parameternya respon ketika diuji. Nah, itu. Dan respon diuji itu gimana? Nah, itu. Kembalikan ke Rasul apa enggak? Lalu gimana hati Anda? Lalu benar-benar menerima dan nyerah 100% atau enggak itu? Itu jamaah sekalian. Apakah benar-benar kita mengamalkan surat Al-An'am ayat 162-163? Apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihan dan ibadahku, berhenti sampai sini? Enggak. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb alam semesta. Dialah yang pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan yang mengatur alam semesta. La syarikalah. Ayat berikutnya, tidak ada sekutu bagi Allah. Enggak ada kesyirikan. Enggak boleh kita melakukan kesyirikan. Enggak ada sekutu. Wa bidzalika umirtu. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin. dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Menyerah. Jadi benar gak kita selama ini itu hidup kita ini untuk Allah, untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, atau selama ini hidup kita ini untuk memuaskan hawa nafsu kita? Untuk kepentingan kita. Makanya begitu gak sesuai dengan hawa nafsu, kita tolak. Ini kan ketika Allah dan Rasulnya punya ketetapan yang gak sesuai dengan ego kita, gak sesuai dengan keinginan kita, hati kita nyesek, gak terima. Sedangkan sebaliknya, kalau orang itu benar-benar mengembalikan kepada Allah, maka thumalaya jadu fi anfusihim haraja, mereka enggak akan merasa berat. Emang susah banget hadirin, susah. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah kepada Allah. Makanya ini kan bukti iman. Ini udah bukan klaim lagi hadirin. Yang bisa melakukan hal ini hanyalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Dengan iman dan tauhid yang real, kalau Allah gak kasih taufik, gak bisa kita nih hadirin. Orang-orang yang benar-benar yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, benar-benar beriman dan yakin Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga ketetapannya dan keputusannya yang kasat mata terkesan merugikan kita, tapi karena kita yakin dengan kasih sayang Allah dan rahmat Allah, kita yakin ini adalah bentuk kasih sayang. Ini bukan menyulitkan saya, ini bentuk kasih sayang. Pasti ada sesuatu. Belum lagi kalau kita yakin bahwa Allah itu Al-Muhsin yang Maha Baik, maka dia kita yakin ini pasti baik buat saya. Tapi saya belum ngerti aja, Mas, kenapa bisa tenang begini? Karena saya yakin Allah itu Al-Muhsin yang Maha Baik. Wong ibu saya aja gak pernah nyelakain saya, masa Allah nyelakain saya? Saya mau tanya, emang hikmahnya apa, Mas? Saya juga belum tahu ya. Tapi saya yakin ini yang Maha, ini yang paling terbaik. Kan gak setiap hikmah harus kita ketahui hari itu. Gak harus setiap hikmah itu kita tahu H+1, H+2. Yaitu hadirin, masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Kan gak di hari itu. Kan bukan di H+1, H+2. Coba kalau kita berhentikan kisahnya sampai Nabi Yusuf di penjara, mungkin OPR tragis banget nih. Lain belum selesai kisahnya hadirin, lanjutin aja. Nah ini kan kita dalam cerita kehidupan kita, seringkali kita cut tengah-tengah gitu loh. Kita cut di episode-episode awal pas ada musibah, lalu kita langsung buat kesimpulan ini ngerusak hidup saya. Lo belum selesai mas. Belum selesai, lanjutin aja. Masa saya disuruh begini? Ini kan berat. Lah coba dulu dong. Masa Allah dan Rasulnya ngarahin ke hal yang merusak kita? Masa ingat firman Allah di awal surat Thaha ayat 2, coba apa? Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, untuk menyulitkan engkau, membuat engkau sengsara. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat engkau sengsara. Ini bukan agar kita sengsara. Ini pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Sama bagi kita-kita yang sedang positif pada saat-saat ini, atau keluarga kita positif, atau keluarga kita meninggal dunia, ingatlah konsep ini, hadirin. Allah gak mungkin menetapkan sesuatu untuk membuat kita sengsara. Gak mungkin. Dan jangan nilai sesuatu itu dari 1-2 detik pertama atau hari-hari pertama. Kita lihatlah, masih ada hikmah yang besar. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang maha pemutus, yang maha bijak? Pemutus yang maha bijak, hadirin sekalian, adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita hafal ayatnya, dan kita baca mungkin setiap hari. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, hanya orang-orang yang mengenal Allah yang bisa menjalankan tiga hal ini. Kembalikan kepada sunnah Rasul, lalu tidak ada rasa berat, dan menyerah secara total, menerima secara total. Makanya coba kembali ke surat Al-An'am tadi 162. Apa penutupan ayat tersebut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Siapa Allah itu? Rabbnya alam semesta, pencipta kita, pemilik kita, dan yang mengatur semuanya. Hadirin, ketika ada karyawan baru di sebuah perusahaan besar, lalu dia ketika dia naik ke lantainya, dia baru pertama, ini hari pertama, tiba-tiba begitu dia keluar lift, langsung disuruh oleh seseorang untuk ngambil gelas di pantry. Dan dia gak tahu nih orang siapa. Kira-kira dia, kita mau, atau pegawai baru itu mau nurut apa enggak? Belum tentu. Dan kalau mau nurut, itu mayoritas gak akan plong nurutnya. Dia akan nanya, ini siapa sih? Apalagi kalau misalnya pegawai baru ini diterima di posisi yang bagus, di strategis. Dia bilang, ini siapa sih ini orang? Nyuruh-nyuruh. Bosi banget. Dia gak tahu kali siapa gue ya. Dia gak tahu gue diterima ini di posisi yang strategis dan tinggi. Itu masih ada pertanyaan ganjelan. Walaupun diambilin nanti. Udah deh, ambilin deh. Gue gak mau buat masalah di hari pertama. Siang harinya dia baru tahu yang nyuruh dia itu CEO-nya. Yang nyuruh dia itu bosnya. kira-kira ketika dia tahu bahwa yang nyuruh dia ini CEO-nya, bosnya, kira-kira perasaan dia ketika disuruh di sore hari dengan tadi disuruh di pagi hari sama atau beda? Ah, hadirin, masih ada ngedumel-ngedumel? Enggak, justru pengennya terlihat baik dan terlihat teladan gitu depan sosok itu. Siap bos, 86 gitu loh. Apalagi bos, masa cuma gelas aja, kopi ya gitu. Padahal waktu pagi dicari gelas yang paling kecil aja, yang paling kecil aja deh, nyebelin, yang paling jelek aja yang di pantry. Sorenya udah beda, udah cari yang paling bagus. Terus nanya, sekalian kopi ya, saya tuh pencinta kopi bos, bos harus coba racikan saya. Kemana-mana saya bawa biji kopi sama apa alatnya. Jadi semangat gitu adik. Kenapa? Karena tahu ini bosnya. Nah itu tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pencipta kita hadirin, yang punya kita, yang memiliki kita, dan yang ngatur semuanya. Makanya hadirin sekalian, kita gak akan bisa kecuali kita benar-benar mengenal dan beriman kepada Rabbul Alamin, baru bisa kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu gak ada perasaan berat, lalu menyerah dan menerima dengan sepenuh hati. Ini yang bisa disampaikan, dan ini respon ketika diajak kepada kebaikan dan diajak atau dilarang untuk mengerjakan kemungkaran. Saya rasa cukup, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga beserta tim, juga seluruh umat muslim di dunia dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi rahmat, memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah Allah sedang menolak amalan kita saat kita berniat menunaikan sebuah amalan, tetapi kodolo menjelang amalan akan dilaksanakan, Allah memberikan nikmat sakit, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Jawabannya enggak. Kalau kita benar-benar ikhlas dan tulus mau mengerjakan amalan tersebut. Masih ingat Nabi SAW bersabda, man atafi rasyahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail faghalabathu aynah kana lahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi atau barang siapa yang menuju kasurnya di malam hari dengan niat dia bangun di waktu malam untuk mengerjakan qiyamul lail atau tahajud, tapi ternyata kedua matanya, pejaman kedua matanya mengalahkan dirinya alias ketiduran, lalu dia baru bangun waktu subuh nih, apa kata Nabi? Dia dapat pahala tahajud. Terus tidurnya gimana? Sedekah dari Allah untuk dia. Dari hadis ini para ulama fikih ketika membahas ilmu kaidah fikihiyah atau al-qawaidul fikihiyah menjelaskan bahwa barang siapa yang berniat bertekad bulat mengerjakan amalan tapi dia gagal karena alasan syar'i, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. dan sakit adalah alasan syar'i. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan penjagaan yang baik dan keberkahan kepada Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati imannya juga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya punya penyakit yang berhubungan dengan delay trauma, dan salah satu efeknya adalah saya seringnya kehilangan memori masa lalu, baik kejadian atau apa yang saya telah pelajari. Contoh kasus, saya dulu sewaktu SD pernah belajar tajwid sehingga selesai. Tapi ketika SMP saya langsung lupa semua memorinya. Hanya tahu cara baca karena saya aplikasikan. Tapi saya merasa sedih karena saya enggak tahu hukum tajwidnya apa. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya agar ilmu agama yang saya pelajari bisa terus saya ingat baik-baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, terima kasih. Jangan sedih hadirin. Kita enaknya belajar agama itu kita enggak ada tekanan apapun, kita gak dibebankan target apapun kecuali fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Kalau kita udah maksimal, kalau kita udah optimal, maka itu yang Allah inginkan. Walaupun lupa, intinya bukan lupa atau ingat, intinya diterima sama Allah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Yang penting itu saat kita belajar itu diterima. Mau ya ingatan kita lebih hebat dari komputer kayak, tapi kalau nggak diterima percuma, hadirin. Percuma kalau nggak diterima. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sahabat besar dan menantu serta sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya fokus kita terhadap diterimanya amal kita jauh lebih besar daripada fokus kita pada amalan itu sendiri. Begitu juga dengan belajar. Fokus kita agar kajian kita diterima. Fokus kita agar ilmu dan kajian kita diterima, itu harus lebih besar daripada hafal materi itu sendiri. Hafal materi itu sendiri. Walaupun hafalan penting dan kita tidak meremehkan hafalan, tapi yang lebih penting lagi adalah diterimanya amal ibadah tersebut. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah berfirman, yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi itu hadirin Allah muliakan. Itu enak kita tuh belajar agama tuh gak ada tekanan. Gak ada tekanan sama sekali. Yang penting semampu kita. Kita kemampuan kita 50%, ya udah 50% aja. Kemampuan kita cuma 30%, 30%. Gak ada yang menuntut kita harus 70%, gak ada. Tapi benar maksimalkan yang 30% itu. Jangan kemampuan kita 70% klaimnya cuma 30%, itu jadi masalah. Allah Ta'ala alam bisa. Mungkin ini bisa disampaikan, dan sekali lagi kita ingatkan bahwa banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah, minta penjagaan kepada Rabbul Alamin, dan juga ingat kita berada di hari-hari yang mulia, di satu dari 4 bulan haram, dan kita berada di bulan haji, maka beribadalah kepada Rabbul Alamin. Dan bagi kita yang positif atau sedang sakit lalu dia bersabar, maka ingatlah sabar adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan apabila kita bersabar di bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.